Ketika dikunjungi tamu, tuan rumah sibuk main HP. Bagaimana sikap yang demikian? Tergantung kondisi. Ada kalanya tuan rumah tadi sangat penting dia harus berhubungan dengan seseorang. Kadang ada pas WA itu dia lagi nunggu WA dari seseorang. Pas antum datang. Masuk. Langsung fokusnya ke sini. Lupa sama antum. Ya, antum harus sabar. Jangan suudon. Jangan pulang-pulang. Tuan rumah poi. Tamu dikesan dengan begitu aja. Sibuk dengan HP. Terfitnah sama HP. Oh, jangan begitu. Dia akan jelaskan. Dan tuan rumah yang baik akan minta maaf. Afan-afan sebentar. Penting nih. Sudah selesai. Lain pembahasan ketiga. Gak ada apa-apa. Lagi ngobrol, lagi asik, ada yang penting. Tahu-tahu dia. Ya lagi ngobrol. Ya gimana? Ya, gak ada yang penting. Nah ini yang kurang tepat. Sehingga antum kolo-kolo negur. Gitu ya. Berkala negur dia. Afan ya akhi. Ada tahu. Afan ya akhi. Sampai kan yang acaranya. Gitu ya. Barakallahu fikum.